Illahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razia ini, dan mohon maaf atas keterlambatannya. Tadi saya ada tamu ya yang tidak bisa ditinggal. Dan pada kesempatan yang lalu kita sampai di halaman berapa? 74. Sekarang garis terakhir. Ya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala menyatakan, tatkala mengomentari ucapan dua orang Imam Ar-Raziyain, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, apa kata beliau berdua? Was-siratu haqqun. Dan sirat itu, itian itu hak pun adalah sesuatu yang hak. Benar adanya dan wajib kita imani. Nah, Abdul Malik memberikan penjelasan tentang ucapan beliau berdua. Wan nasu, dan manusia itu, yamuruna alaihi, mereka lewat di atas titian itu. Fi suratin mukhtalifatin, dengan kecepatan yang berbeda-beda. Bihasabi suratihim fil khairi. Kecepatan manusia di dalam melewati sirat itu, di dalam melewati titian neraka itu, berbeda-beda kecepatannya. Bihasabi suratihim, sesuai dengan kadar kecepatan mereka fil khairi, di dalam menjalankan, di dalam menyambut kebaikan. Semakin cepat seseorang itu menyambut kebaikan, semakin cepat seseorang itu merespon kebaikan, ada ajakan kebaikan, dia langsung meresponnya, langsung melaksanakan kebaikan tersebut, maka semakin cepat pula kelak dia di dalam melewati titian. Au ibta'ihim, atau lambatnya mereka, sesuai dengan kadar kecepatan mereka di dalam kebaikan dan sesuai kadar lambatnya mereka di dalam melakukan kebaikan. Jika seseorang cepat merespon kebaikan, maka kelak ia akan cepat pula melewati sirat. Jika seseorang itu lambat merespon kebaikan, maka kelak mereka juga akan sangat lambat di dalam titian neraka itu. Hatta sampai inna minhum, sesungguhnya di antara mereka itu, man yata'allaqu bi syai'in, mereka bergantung terhadap sesuatu, fihi, di dalam titian itu, minal kalalib al-muhlikah, bergantung kepada kait-kait yang membinasakan. Pamakhdusun mukallamun umukridusun binari nas'alullah al-afiyah. Hingga akhirnya mereka terjerumus, terjatuh ke dalam neraka. Nas'alullah al-afiyah. Hanya kepada Allah semata kita memohon keselamatan. Ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ya, mungkin ada di antara kita dan tidak mungkin, ya pasti ada, yang sangat lambat merespon kebaikan. Ada teman kita mengajak untuk menghadiri pengajian, kita lambat. Yang lambat saja akan lambat nanti melewati titian. Apalagi yang tidak mau merespon kebaikan sama sekali. Ya nanti mereka tidak akan bisa melewati titian itu. Belum mereka sampai ke tujuan, sebelum sampai ke surga, mereka terpeleset, kemudian mereka bergantung, yang gandul, di kait-kait yang rasakan. Dan mereka rumus jatuh ke dalam jurang neraka. Waliyadubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nasa qalu, bahwasanya manusia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kelak kita bisa melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Qala, Nabi menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun. Kata Nabi, hal tumaruna, apakah kalian saling berdesak-desaan? Fil qamari, tatkala kalian melihat bulan. Lailatul Badri, pada malam purnama. Laisa dunahu sahab, di mana bulan itu tidak tertutupi oleh gunung. Nah, yang hidup di atas permukaan bumi ini, tatkala melihat bulan di waktu purnama, apakah kita berdesak-desaan sebagaimana kita melihat konser misalnya? Berdesak-desaan tidak? Tidak. Para sahabat pun menjawab, qalu, mereka mengatakan, la ya Rasulullah, kami tidak berdesak-desaan tatkala kami melihat bulan pada waktu purnama, wahai Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan lagi, fahal tumaruna isyamsi laisa dunaha sahab, apakah kalian berdesak-desaan tatkala melihat matahari saat tidak ada awan yang menutupinya? Qalula, para sahabat berkata, tidak, kami tidak berdesak-desaan tatkala melihat matahari ketika tidak ada awan, cerah, di hari yang cerah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innakum tarawnahu kadzalika, sungguhnya kelak kalian akan melihat Rabb kalian kadzalika, seperti itu. Kata para ulama kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mentasybih, menyamakan tata cara melihat Allah dengan tata cara melihat bulan. Jadi yang disamakan oleh Nabi di dalam hadis tadi itu adalah kaifiyatur ru'yah, tata cara melihatnya. Bukan tasbihul mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan objek yang dilihat. Kalau Nabi menyamakan objek yang dilihat, kalian melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan, berarti Nabi menyamakan Allah itu dengan bulan. Tapi bukan itu maknanya. Yang disamakan oleh Nabi bukan objek yang dilihat. Yang disamakan oleh Nabi adalah tata cara melihatnya. Manusia kelak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana manusia melihat bulan. Mereka tetap berdiri di tempatnya masing-masing dan semuanya mampu melihat Allah dengan jelas, tanpa harus berdesak-desakan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, manusia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Fayaqulu, dan dia mengatakan, man kana ya'budu syai'an falyattabi', barang siapa beribadah kepada sesuatu hendaknya ia ikut kepada yang dia ibadahi. Barang siapa takut kepada sesuatu, hendaknya ia ikut kepada sesuatu yang dia takuti. Barang siapa minta rizki kepada sesuatu, maka hendaknya ia mengikuti sesuatu yang ia mintai rizki tersebut. Barang siapa meminta perlindungan kepada sesuatu, ikutlah kepada sesuatu yang dia mintai perlindungan. Seperti itu. Maka orang yang membawa jimat di waktu dia hidup, yang ditantang oleh Allah, ikutlah sama jimatmu itu. Barang siapa meminta rizki kepada Dewi Sri, ikutlah kepada Dewi Sri. Barang siapa meminta perlindungan kepada jin-jin penunggu desa, ikutlah kalian kepada jin-jin itu. Aminhum, maka di antara mereka, man yattabi'u syamsa, ada yang mengikuti matahari, karena dulu di dunia dia menyembah matahari. Apakah ada sekte penyembah matahari? Ada tidak? Di mana? Di Jepang. Apa namanya? Itu kata antum. Di negeri kita ada tidak? Ada. Saya telah bertemu dengan satu orang yang dia beribadah kepada matahari. Meskipun dia tidak mengatakan saya itu meyakini Allah sebagai Tuhan saya, tetapi dia menyerap energi matahari, ya, dan dia melakukan penghormatan kepada matahari setiap pagi dan sore hari. Jadi beberapa menit sebelum matahari terbit, dia harus berdiri hadap ke tempat terbitnya matahari, ya, dan dia memberikan penghormatan dan dia memandang matahari itu ketika terbit sampai dia ada di atas, baru dia berhenti. Begitu pula ketika akan tenggelam. Ini aktivitas ini dilakukan setiap hari loh. Berbeda dengan orang-orang yang naik gunung ingin memburu apa? Sunrise dan sunset. Katanya sunrise, golden sunrise terindah di Asia Tenggara itu ada di puncak gunung. Gunung mana? Gunung Prau, sing wangsulan tahu rono mesti. Golden sunrise. Saya pernah ke sana, Mas. Jangan kecil hati. Enggak perlu sesuk mangkat taruh aku bareng gitu. Dan nyari golden sunrise yang katanya terindah di Asia Tenggara. Itu bukan langka dalam rangka menghormati dan beribadah kepada matahari. Kalau yang ini tadi setiap hari. Ya. Kemudian ada satu jenis ajian namanya ajian Condromowo. Dan Condromowo itu melihat matahari dalam hitungan dan tertentu ya, dan tidak boleh berkedip. Kalau dia berhasil menguasai aji Condromowo, gelas itu dipandang ini pecah tor. Gitu. Ajian Condromowo. Dan itu salah satu bentuk beribadahan kepada matahari. Ada. Apa ada? Lawang Nabi mengatakan ada kok. Nabi itu, Nabi Allah, utusan Allah, beliau berbicara bukan mengikuti hawa nafsu. Ada memang orang-orang beribadah kepada matahari. Dan kelak mereka dibangkitkan dan diperintahkan oleh Allah, ikutlah kepada matahari. Aminhum man yattabi'ul qamara. Ada di antara mereka yang mengikuti al-qamar, bulan, sekte penyembah bulan. Ada itu. Ada. Nabi mengatakan itu. Aminhum man yattabi'ut tawagit. Di antara mereka ada yang mengikuti tawgut-tawgut. Tawgut itu adalah sesembahan selain Allah. Apakah berupa batu? Apakah berupa jimat? Apa berupa jin? Apa berupa manusia? Ada enggak orang menyembah manusia? Ada. Di antara bentuk penyembahan manusia, sujud di kaki manusia. Ada enggak? Koneng YouTube oke, Mas, entek amek kurang boleh. Padahal Nabi melarang manusia itu sujud kepada manusia yang lain. Seandainya diperkenankan di dalam Islam ini manusia sujud kepada manusia yang lain, istri akan aku perintahkan istri itu sujud kepada suaminya. Itu kalau boleh. Tapi kenyataannya kan tidak boleh. Kalau tidak boleh, apakah berarti tidak ada orang sujud kepada manusia? Ada. Siapa? Yaitu orang-orang yang melakukan peribadahan kepada manusia. Tapi kalau dikatakan, kamu beribadah kepada si fulan. Enggak, saya enggak beribadah kepada si fulan. Saya meyakini Allah itu yang mencipta langit dan bumi seisinya. Abu Jahal pun ngomong begitu. Abu Lahab ngomong seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy juga ngomong seperti itu. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami melakukan ibadah kepada si fulan, kepada jin, kepada kuburan, kepada jimat, kecuali supaya mereka ini mendekatkan aku kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi benda-benda yang tadi saya melakukan sujud kepada mereka, saya sholat di situ, saya baca Quran di situ, itu hanya sebagai perantara saja. Supaya saya semakin dekat kepada Allah. Itu siapa yang ngomong seperti itu? Orang-orang kafir Quraisy. Dan direkam di dalam Al-Quran. Karena sujud itu ibadah. Kalau ada manusia sujud kepada manusia, artinya dia telah melakukan satu ibadah kepada Allah, tapi dia juga melakukan ibadah kepada selain Allah. Meskipun dia mengaku, saya tidak menyembah si fulan. Saya hanya menjadikan si fulan sebagai sarana agar saya semakin dekat kepada Allah. Plak, sama 100%. Itu pula yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka nanti di akhirat kata Nabi, "Inhum man ya'budu syamsa, wa minhum man yattabi'ul qamara, wa minhum man yattabi'ut tawaghit." Di antara mereka, di antara manusia yang dibangkitkan itu ada yang mengikuti tagut-tagut, yaitu sesembahan selain Allah. Meskipun manusia ini menyembah Allah, tetapi dia nyambi menyembah kepada selain Allah. Kalau murni menyembah kepada selain Allah, kufur namanya. Kalau menyembah Allah dan menyembah selain Allah itu namanya syirik. mempersekutukan, memperserikatkan Allah. Beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Meyakini Allah yang memberi rizki, tapi dia juga meyakini ada zat selain Allah yang bisa mendatangkan rizki. Meyakini Allah yang mendatangkan musibah, tetapi dia juga meyakini ada zat selain Allah yang bisa mendatangkan musibah. Awas kalau enggak pasang sesajen demi teh ngamuk mengakibatkan bencana di desa. Itu keyakinan syirik. Meyakini Allah yang bisa mendatangkan dan mengalihkan hujan, tapi di sisi lain dia juga meyakini ada zat selain Allah yang bisa mendatangkan hujan dan menolak hujan, yang disebut dengan pawang hujan. Itulah kesyirikan. Kita masih meyakini itu, berarti kita masuk ke dalam golongan orang-orang ahli syirik. Dan kelak di akhirat kita diperintahkan oleh Allah, ikutilah kamu. Ikutilah pawang hujan yang dulu kamu yakini. Tapi kan aku juga menyembah engkau. Taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Ini aku tidak butuh. Seperti suami punya istri, ya, mengabdi kepada suaminya, tapi berselingkuh kepada lelaki lain. Suami yang gentle, dia mengatakan, aku tidak butuh baktimu. Sudah, kamu ikut saja sama selingkuhanmu sana. Allah juga begitu. Tidak sudi Allah diibadahi oleh makhluk yang telah Allah ciptakan, telah Allah beri rizki, Allah beri fasilitas, kandang, papan, pangan, kemudian dia berkhianat mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu merupakan tindak kriminal terbesar di dalam Islam. Inna syirka la dhulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu dosa terbesar di dalam Islam. Wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha. Kemudian tersisalah dari umat ini, ya, di padang mahsyar itu orang-orang munafiknya. Fayatihim Allahu fayaqul. Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dan berfirman, ana rabbukum. Aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Mereka berkata, ini tempat kami sampai kami didatangi oleh Tuhan kami. Fa idza jaa rabbuna 'arafnahu. Apabila Tuhan kami telah mendatangi kami, kami mengetahuinya. Yatihimullahu fayakul. Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dan berfirman, ana rabbukum. Aku adalah Rabb kalian, aku adalah Tuhan kalian. Fayaquluna, mereka mengatakan, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Yad'uhum fayudrabus siratu baina dhahrai dhahranai jahannam. Yad'uhum, dan Allah menyeru mereka ini, ya, para manusia ini, ya, termasuk yang munafik-munafiknya ini, fayudrabus sirat, kemudian titian neraka pun dibentangkan. Baina dhahranai jahannam. Di atas permukaan neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'akuna awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatih. Maka aku, kata Nabi, maka aku adalah orang pertama yang diperkenankan dari kalangan para rasul terhadap umatnya. Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illa rusul. Dan pada hari itu tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang diperkenankan untuk ngomong kecuali para rasul. Jadi antara para rasul itu yang pertama kali diizinkan ngomong adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini kita bisa ngeles. Depan pengadilan kita bisa ngeles. Kita berdusta. Tapi di akhirat tidak ada satupun orang yang bisa ngomong. Tidak ada satupun orang diizinkan ngomong kecuali para rasul. Dan yang pertama diizinkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kalamur rusuli yauma idzin. Dan ucapan para rasul seluruhnya pada hari itu, di hari akhirat, adalah Allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalib. Rawahul Bukhari. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamat. Para rasul pun ketakutan dan berdoa Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Maka kalau kita, antum, saya juga mendapati satu hal yang genting, boleh kita membaca Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tapi kalau antum enggak bawa STNK, kok ada cegatan, jangan Allahumma salim salim gitu. Antum itu melanggar peraturan ke Allahumma salim salim. Alhamdulillah ya Allah atas pertolongan engkau. Bukan, itu bukan pertolongan, itu istidraj. Dan saya pernah baca itu. Aneh. Saya ganti motor. Motor saya rusak, terus saya pakai motor ibu saya. STNK-nya masih pakai STNK motor saya. Saya enggak bawa STNK ibu saya. Di Prambanan itu enak cegatan. Waduh, cegat. Waktu itu masih pagi. Saya membaca zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Dengan asma Allah tidak ada yang bisa memadharati makhluk di langit dan makhluk di bumi. Allah itu Maha mendengar. Dan Allah Maha mengetahui. Saya baca 3 kali. Periksa STNK saya, padahal itu STNK motor saya. Motor yang saya pakai itu motor ibu saya. Saya tunjukkan, cuma dilihat masih hidup, tidak dicek jenis motornya. Monggo Mas, nggih, saya bilang gitu. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Kayak orang ruwet gitu ya. Karena saking banyaknya orang, jadi petugasnya enggak ngelihat, "Iki motori kok beda enggak?" Yang dilihat cuma tanggalnya masih hidup. Monggo silahkan. Yap, saya bilang gitu. Jadi para nabi dan para rasul pun ketika itu mereka ketakutan ya. Sehingga isi pembicaraan mereka hanya Allahumma salim salim wa fi jahannama kalalik. Allah selamatkanlah selamatkannya, karena di dalam di atas jahannam itu ada gantol-gantol. Para nabi saja, para rasul saja yang sudah barang tentu amal ibadah mereka besar dan banyak. Keikhlasan mereka tak perlu dipertanyakan lagi, masih ketakutan. Bagaimana dengan kita ini yang masih sering mengikuti hawa nafsu dan tidak merespon panggilan kebaikan itu? Nah, kita punya waktu luang, saya punya waktu luang, saya punya kesempatan, ini ada panggilan kebaikan, tapi tidak tergerak sama sekali. Untuk mengikuti, untuk ikut berpartisipasi di dalam kebaikan tersebut. Ada waktu luang memang. Tapi saya capek, saya ingin istirahat. Iya. Dan setiap manusia itu diberikan waktu yang sama, 24 jam. Dan setiap manusia itu punya pekerjaan. Setiap manusia itu punya anak, setiap manusia punya istri. Malam itu waktu untuk istirahat, benar. Saya yakin antum tadi siang bekerja. Saya yakin antum punya keluarga. Tapi kenapa antum hadir di sini dan jutaan manusia yang lain tidak mau hadir? Itu bukan masalah waktunya yang salah. Hati kitanya yang belum merespon kebaikan. Kurang semangat di dalam melakukan kebaikan. Dan manajemen waktunya yang parah. Kenapa toh para ulama kita itu seperti taruhlah misalnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Dia lahir tahun 60 dan meninggal tahun 2020 atau 2019. 2020. Usianya berapa itu? 60 lah. 60 tahun, tapi karya tulis beliau yang terdeteksi ya, yang terdeteksi itu 260 judul. Satu judul itu bisa berjilid-jilid loh itu. 60 tahun tulis kitab dalam bahasa Arab 260 judul itu yang terdeteksi. Kalau di rata-rata berarti tiap tahun dapat berapa judul itu? 260 bagi 60 berapa Mas? Berapa? 4. Setiap tahun. Itu dihitung masa lahir procot langsung nulis kitab loh ya. Karena usianya 60. Taruhlah beliau nulis kitab itu di usia 20. Berarti 60 dikurangi 20, 40 kan? 260 dibagi 40 berapa? 6. 6 ya? 6. 1 tahun 6. Berarti 1 tahun 6. Berarti beliau nulis satu kitab itu butuh waktu berapa bulan? Setiap 2 bulan beliau menghasilkan kitab. Kita sudah berapa puluh tahun menghasilkan berapa kitab? Saya menghasilkan status. Statusnya rapati mutu. Status weng-weng kabeh ini. Padahal waktu kita dengan waktu ulama kan sama, 24 jam. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Jawabnya adalah himmah aliyah. semangat. Sehingga yang membedakan kualitas seorang muslim dengan muslim yang lain itu terletak pada semangatnya. Orang yang semangat dengan waktu yang sama dia bisa produktif. Dia bisa menghadiri pengajian, dia bisa membaca Al-Quran, bahkan dia masih bisa menghafal, dia masih bisa mengikuti program bahasa Arab, dia masih bisa ikut bakti sosial, dia masih bisa menghidupi anak istrinya. Banyak kebaikan dia bisa lakukan. Sementara yang lain, manusia yang lain 24 jam itu semuanya digunakan untuk ngurusi anak dan istri. Tak pernah terpikirkan, oh saya tak nginfakkan sedikit harta saya untuk membantu orang lain. Oh karena saya tidak punya duit, saya tak urun tenaga, saya tak ikut bakti sosial. Oh saya tak hadir, tidak pernah terbersitkan dalam benak dan pikiran mereka. Kenapa? Ya karena semangatnya cuma sekedar golek duit itu. Tidak ada keinginan untuk mengumpulkan pahala, meraih ridha Allah supaya saya nanti cepat melewati sirat. Tidak pernah terpikirkan. Dan kecepatan seseorang di dalam melewati sirat itu, titian di atas neraka itu sangat berbanding lurus dengan responnya dia terhadap kebaikan. Ada kebaikan, ada kebaikan. Saya ikut andil. Dengan duit saya, dengan pikiran saya, dengan tenaga saya, dengan waktu saya. Saya ikut andil sebagai tukang parkir. Saya ikut andil sebagai juru tulis. Saya ikut andil tukang isa-isa. Saya ikut andil menyiapkan peralatan pengajian. Saya ikut andil. Itu adalah orang yang dipekerjakan oleh Allah. Dalam satu ayat disebutkan, sebaik-baik manusia adalah orang yang dipekerjakan oleh Allah. Apa makna dipekerjakan oleh Allah? Allah membuat kehidupan dia itu sibuk melakukan banyak kebaikan. Amal-amal dakwah, amal-amal sosial, bakti, ibadah. Ini setiap hari ini ubet, wah itu ngurusi kebaikan. Jadi panitia pengajian, panitia baksos, ya, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Karena memang bisanya itu. Tukang gali kubur. Kita ada tim gali kubur, atau teman-teman mau gabung, tapi nggak ada gajinya. Gratisan. Mulai kata enggak? Enggak, insya Allah. Naiknya tetap madang, tetap aneh ini. Karena macul ini orang ini ya lemes loh cah. Karena saya nggak tahu ini macul gue. Nyekelah macul ini ketuklik. Itu yang ngeleh gue, Yohan. Kita siapkan konsumsi. Tapi kalau gaji memang tidak ada. Namanya aja relawan itu. Wanita, relawan multi talenta. Kabeh dilakoni, waya yang macul-macul, negor wit. Parkir, ada kita punya tim itu. Ada sebagian orang itu berkeinginan gabung, tapi komunitasnya rene. Aku kijane pengen udu tenogo, tapi nggak ada komunitasnya. Ya kita udah ada komunitasnya. Tinggal ngenteni karep. Mau dan mampu. Ada yang mau, tapi nggak mampu. Kena komunitasnya nggak ada. Ada yang mampu, tapi nggak mau. Kok orang di karep itu. Komunitasnya neng-neng orang karep. Dia tidak jalan. Harus ada kemauan dan kemampuan. Itu semua dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudahan. Di hari yang sangat dahsyat. Hari di mana para rasul pun ketakutan. Dan ucapannya hanya terdengar Allahumma salim. Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, maka hendaknya kita memanfaatkan sisa waktu yang ada ini. Segala potensi kita kerahkan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih keselamatan. Wong kita ini sudah pernah melakukan sekolah. Setiap kali menghadapi ujian kan kita mati-matian belajar ya. Kebosing ora. Mau ujian ya guru santai, wedulan, lelean terus. Dia orang yang tidak punya visi misi. Uripe meng waton gitu. Waton ya teko waton dilakoni. Ngenteni esuk ngenteni sore. Kaya sore ngenteni esuk. Ngono tok wis. Tidak ada cita-cita, tidak tergerak, tidak ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ya hampa hidupnya. Uripe ngopo jane? Untuk ngenteni sore ngenteni esuk. Boleh ngenteni madang ngenteni ngendok. Batas itu saja. Tidak bernilai. Nah, orang seperti ini biasanya nanti akan ditimpa oleh kejenuhan, stres, gangguan kejiwaan. Ya, boneka diingoni kaya anake. Ingoni ngoni boneka. Dan itu harganya mahal. Kenapa tidak ngingoni anak yatim saja? Kenapa? Karena memang psikisnya rusak. Setiap penyimpangan agama itu berujung pada kerusakan. Kerusakan psikis, kerusakan fisik, kerusakan akal, moral, kerusakan dunia, dan kerusakan akhirat. Akalnya rusak loh orang menyimpang itu. Boneka diingoni. Belikan tiket naik pesawat. Bikinkan ulang tahun. Disewakan babysitter. Saya sudah melihat potongan video seorang babysitter tugasnya mengingoni boneka itu jumlahnya ada beberapa. Dia meninabubukkan dan dia tidak bisa tidur, senantiasa diganggu jin-jin setan-setan yang bersemayam di dalam boneka tersebut. Jadi babysitternya itu ditarik, merosot. Ini istirahat. Istirahat begini. Seperti itu. Maka Islam mengharamkan apa? Penyembahan kepada berhala. Mengeluarkan harta yang banyak untuk ngingoni boneka arwah. Dikiranya ngingoni boneka arwah itu memperlancar rezeki. Itu keyakinan batil yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda mati. Nabi pernah melihat seorang lelaki menggunakan gelang. Ahada. Apa ini, kata Nabi? Saya memakainya minal wahin. Minal wahina. Saya memakainya untuk keberuntungan. Supaya saya terjaga dari wahina. Satu penyakit tertentu. Nabi inzi'ha. Lepas dan buanglah dia. Kalau kamu mati dan belum sempat taubat, maaflah ta'abada. Kau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Maknanya tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Bentuk kesyirikan itu. Jimat apakah berupa gelang, apakah berupa rajah, apakah berupa boneka. Itu kesyirikan kontemporer ya. Modern. Yang diberi nama seolah-olah keren. Apa spirit doll ya. Kata ustaz kita itu akidah doll, bukan spirit doll. Sudah dol, lost dol, rusak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita bacakan. Walhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita berpindah ke bab yang baru tentang al-mizan, timbangan. Di akhirat kelak akan ada timbangan. Ada apa timbangan itu dan bagaimana rinciannya, insyaallah kelak akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan sisa waktu yang ada sebagaimana biasa kita gunakan untuk membaca beberapa soalan yang sudah antum tuliskan. Apa hukumnya sholat di masjid yang saat pembangunan masjid tersebut dilakukan ritual penanaman kepala kambing? Kemarin saya juga ditanya masjid Buglu, ya, yang di atasnya itu dikasih jimat berupa paku emas. Biasaan orang Jawa kalau membuat joglo di atas belantar paling atas itu dipaku emas sebagai tolak bala. Jawabnya boleh. Sama juga ketika antum ditanya apa hukumnya makan di restoran atau warung, mana warung itu menggunakan pesugihan atau menggunakan penglaris. Ada jimat terang-terangan dipasang di warung tersebut. Jawabnya boleh selama memang makanannya halal. Dosanya itu kan ditanggung si pelaku kesyirikan itu. Yang dilarang itu adalah sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan kuburannya kuburan yang zahir, yang kelihatan ya. Kalau kuburannya sudah diuruk tanah, sudah enggak kelihatan, sudah rata, sudah di beton, itu sudah tidak berlaku larangan lagi. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah laknat Yahud wan Nasara. Nah, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini tempat ini dulunya kuburan, bagi antum yang enggak tahu. Ini kuburan dulu. Tempat ini. Lalu kuburnya dibongkar, dipindahkan. Bagian masih ada, iya. Tapi sudah rata. Tertutup beton, tertutup oleh tanah. Maka sudah boleh sholat. Kalau masjid itu ada kuburannya bagaimana? Harus dibikin tembok pemisah. Yang memisahkan masjid dengan kuburan. Atau dia dipisahkan oleh jalan. Itu sudah boleh sholat di situ. Adapun kuburan kambing nggak masuk di sini. Apalagi kuburannya sudah tidak zahirah, tidak tampak. Ya. Boleh. Tapi kan itu kesyirikan. Yang berdosa yang nanam itu. Yang memiliki keyakinan kelenih. Adapun kita kan di situ beribadah. Pada Allah. dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan bacaan Al-Quran kita. Seperti itu. Allahu a'lam. Anda pernah dapati orang mengikuti yoga, tujuannya mencapai ketenangan. Dia meniatkan agar khusyuk sholat. Apakah ini termasuk? Wallahu ta'ala alam, saya kurang mengerti rincian dari yoga itu. Tapi yang jelas, cerita yang sampai kepada saya, yoga itu ya terambil gerakan-gerakannya itu dari peribadahan orang-orang di India sana. Yang jelas bukan muslim, apa agamanya saya tidak tahu. Ini minimalnya itu tasabuh. Gerakan-gerakan tersebut merupakan bentuk menyerupai gerakan orang-orang kafir tatkala mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Kalau tasabuh ya hukumnya jatuhnya ke haram. Tidak sampai kepada derajat kekufuran. Jadi lebih baik dihindari saja. Kekhusyuan itu bukan dengan yoga. Apakah benar orang yang yoga itu kemudian pikirannya tenang, lerem, adem, ayem? Enggak itu. Ada praktisi yoga bunuh diri. Dia harusnya tenang, khusyuk kan? Kenapa praktisi yoga bunuh diri? Ada praktisi yoga itu berzina. Harusnya kan semakin khusyuk. Semakin ahli dalam yoganya. Tapi meraih kekhusyuan itu sudah diterangkan oleh syariat kita. Kenapa kita mencari unsur eksternal yang tidak ada di dalam agama kita? Kita kan melakukan ibadah berupa sholat. Nah, tata cara meraih kekhusyuan itu sudah diterangkan di dalam agama kita. Kalau kita mau mempelajarinya, luangkan waktu duduk di majelis ilmu atau tidak. Bagian lagi ada orang meraih kekhusyuan itu, ada teman saya. Temannya masih hidup sampai sekarang. Untuk meraih kekhusyuan itu, dia mengajak temannya pergi ke atas puncak gunung. Lalu dia duduk bersila, memajamkan tangannya begini. Lalu dia menyetel musik melalui laptop. Jadi laptopnya ditaruh di samping. Katanya musik itu sebagai terapi apa ya. Pokoknya musik itu kalau kita dengarkan itu kita bikin khusyuk gitu loh. Yang saya tahu waktu saya kecil dulu ada satu pemusik yang menggeluti ini. Namanya apa ya? Untuk menenangkan jiwa itu namanya apa? Relaksasi. Namanya Pak Kitaro. Aku antum Kitaro? Kayak tuh yang ngerti mesti. Kamu-kamu gak ngerti. Kitaro itu seorang pemusik dari Jepang. Spesialis. Kok bariknya aja digulai ya. Spesialis menciptakan musik penenang jiwa. Dulu waktu saya masih sekolah ya. Masa jadul ya. Di radio, salah satu radio di Klaten ini. Ini. Tapi acaranya udah enggak ada ya. Acaranya tuh namanya Sweet Memories. Sweet Memories. Isinya apa itu teman-teman? Kita itu sebelum pulang ke rumah, datang ke stasiun radio, beli kertas. Satunya Rp500 waktu itu. Nel tekan rumah malam-malam nulis kisah cinta kita. Cinta nyemot. Cinta nyemot. Saya pertama kali ketemu dengan pelanah di sini. Indah, berbunga-bunga. Tapi sekarang kenapa kamu melupakan aku? Itu cerita ini, besok kita sekolah ngontel lagi. Cemplungin di kotak di radio itu. Nanti malam dibacakan dengan diiringi musik-musik penenang jiwa. Kita mendengar cerita itu bisa nangis loh. Ya, Budi, apakah kau lupa denganku Budi? Itu acara sangat digemari para remaja di era dulu. Luar biasa. Horornya ya, luar biasa horornya. Ada dari sekolah ini. Terkadang seorang itu memendam perasaan cinta dari siswa sekolah lain, dia enggak berani mengungkapkan. Diungkapkan lewat Sweet Memories ini. Surat ini saya tulis untuk apa namanya? Rinil. Misalnya di SMA ini. Nil. Aku tidak tahu kenapa hatiku berbunga-bunga saat melihat engkau, Nil, gitu. diiringi dengan musik-musik penenang jiwa itu. Katanya bisa membuat khusyuk. Dan itu dusta. Tidak benar. Kalau musik itu bisa membuat khusyuk, termasuk yoga itu membuat khusyuk, harusnya para ahli yoga, para pemusik itu mereka yang paling berbahagia. Nyatanya justru banyak para pemusik itu yang ya mengkonsumsi narkoba untuk mencari apa? Ketenangan, kebahagiaan. Mereka menjadi tukang zina, ganti-ganti pasang untuk mencari kebahagiaan. Bahkan berujung kepada bunuh diri, mencari kebahagiaan. Yang mereka sangka kebahagiaan itu bukan kebahagiaan itu. Tidak benar ya, klaim-klaim seperti itu. Maka kita mencukupkan diri dengan arahan syariat ini. Kalau kita ingin khusyuk di antara yang diterangkan para ulama kita adalah isbaghul wudu. Memperbaiki kualitas wudu kita. Pelajarilah tata cara wudu sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucinya 3 kali, kan digosok. Ya, sunnahnya itu benar-benar digosok air, bukan hanya dikucuri tok. Turu-turu. Mantur. Dilewat kedur. Yang bagus itu digosok. Sela-sela ini juga. Apa? Biar air benar-benar sampai ke permukaan kulit. Dan diulangi 3 kali. Dengan serius. Tak istinsar. Ternyata praktek wudu yang sempurna itu sangat mempengaruhi apa? Tingkat kekhusyuan seseorang. Nabi pernah sholat ya, di atas kain bergambar. Setelah selesai sholat, beliau memerintahkan buang kain ini, tukarkan dengan kain yang polos. Menunjukkan bahwa kain bergambar yang ada di sekitar orang sholat itu juga mengurangi khusyuan. Tapi kan saking seringnya kita sholat di kain bergambar itu kan kita nggak ngerasa ya. Pokoknya taunya kita sholatnya nggak khusyuk gitu. Tanpa tahu penyebabnya. Oh, kalau saya sholat di tempat bergambar pun saya nggak ada masalah. Oh, seolah-olah kekhusyuanmu itu menandingi kekhusyuan Nabi. Nabi saja manusia paling khusyuk terganggu dengan keberadaan gambar-gambar itu. Nabi. Kok kita merasa, oh nek saya enggak ada pengaruhnya sama rak rumangsamu. Karena banyak orang itu kegedean rumongso. Tapi kenyataannya enggak. Perasaan kita itu kita jangan menilai dengan perasaan kita. Tapi penilaian itu standarnya adalah syariat. Standarnya Al-Quran dan Sunnah. Standarnya adalah perasaan. Karena kalau perasaan beda-beda, orang mengatakan, oh, yang porno itu bukan celana pendek, yang porno itu bukan baju ketat, yang porno itu kepalamu. Kalau saya ngelihat wanita pakai celana pendek, saya biasa aja, saya nggak ngeres, saya nggak porno. Bukan perasaan dia. Bukan? Dan standar yang dia gunakan itu pun juga standar yang tidak pakem. Buktinya dia antipati dengan celana cingkrang. Oh radikal. Jenggot, oh radikal. Sadar, oh radikal. Kenapa dia enggak pakai kaidah yang tadi? Yang radikal itu otakmu. Bukan jenggotnya. Bukan cadarnya. Bukan celana cingkrangnya. Kenapa enggak pakai standar itu? Jawabnya, ya memang dia weng. Memang dia kontradiksi. Dia menggunakan standar otak ketika melegalkan umbar aurat. Tapi ketika ada orang pakai cadar, dia enggak pakai otak. Pakainya, pokoknya ini radikal. Tapi kalau ada orang umbar aurat, oh ini bukan porno, yang porno kan otaknya. Oh saya enggak kok. Itu namanya kontradiksi. Dan perasaan. Perasaan satu dengan lain orang itu beda. Dan itu pula yang dikatakan oleh Abu Rondo. Abu Rondo mengatakan, oh enggak masalah saya pakai begini juga, saya sudah biasa, enggak ada perasaan porno, yang porno kan otak kalian. Lalu dia kempar-kempor, wah itu radikal-radikal. Kita katakan yang radikal itu otakmu. Ya. Bukan jenggotnya, bukan celana cingkrangnya, bukan cadarnya. Itu beberapa hal yang kalau kita bisa lakukan, membantu untuk meraih kekhusyuan. Dan lebih bagus lagi belajar bahasa Arab. Supaya kita tahu apa yang kita baca di dalam sholat itu. Bolehkah membelikan mainan untuk anak berupa gambar atau bentuk hewan-hewan sebagai pengenalan jenis-jenis hewan? Jawabnya boleh. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah punya mainan kuda yang bersayap. Lalu ditanya oleh Nabi, apa ini Aisyah? Waktu itu Aisyah masih anak-anak. Ini adalah kuda, wahai Nabi. Tuh, kuda kok ada sayapnya? Kata Aisyah, kan kudanya Nabi Sulaiman punya sayap. Lalu Nabi tersenyum dan tidak melarang. Kalau memang untuk pendidikan anak-anak, ya itu insya Allah tidak mengapa. Kenalan, oh ini namanya hewan ini, yang namanya unta seperti ini, gitu ya. Tapi kalau bisa udah selesai, itu disimpan di tempat yang hina. Ditaruh di kotak, di bawah kolong tempat tidur gitu. Jangan dipajang. Ditaruh di, apa itu, lemari kaca, bisa kelihatan patung-patung, gambar-gambar, jangan. Selesai masukkan ke dalam kotak, tutup, taruh di tempat yang hina. Kolong tempat tidur atau di mana ya, di dalam lemari, seperti itu. Tapi kalau sudah mulai ada gangguan, ya lebih baik itu disingkirkan. Karena pernah ada orang, ada gangguan jin itu di rukyah, enggak ngefek gimana, ternyata ada satu boneka tadi, yang menjadi sarangnya jin di situ. Kemudian ketika boneka itu dibakar, itu berefek baik. Ada proses rukyah berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Orang yang berbuat syirik, akan tetapi orang itu tidak mengetahui itu perbuatan syirik. Apakah orang itu juga berdosa dan di akhirat mengikuti apa yang mereka sembah selain Allah? Nah, dilihat ya. Karena ada orang yang tidak tahu, ada juga orang yang tidak mau tahu. Benar enggak? Orang tidak mau tahu ki ora gelem ngaji babar blas. Itu bukan karena dia tidak tahu, memang dia tidak mau tahu, ora urusan aku. Ora ngaji to agak. Nanti ketika ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu berbuat syirik?" "Saya enggak tahu kok ya Allah." "Lah kenapa enggak ngaji?" "Lah kan saya golek duit ya Allah." Ini harus dibedakan antara orang yang benar-benar tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang tidak mau tahu ini disebut dengan kufrul i'rad. Kufur kepada Allah dengan berpaling dari agama Allah. Tidak mau tahu. Tidak mau belajar baca Quran. Tidak mau belajar akidah. Tidak mau belajar apa itu syirik. Tidak mau belajar apa itu tauhid. Namanya dia berpaling dari agama Allah. Dan itu salah satu bentuk kekufuran. Faman a'arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Sanahsyuruhu yaumal qiyamati. Orang yang berpaling dari peringatanku, inna lahu ma'isyatan dzanka, maka ia akan mendapat penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit ini ditafsirkan oleh para ulama salaf, ditafsirkan oleh banyak para sahabat dengan macam-macam penafsiran. Di antaranya hidupnya tidak akan tentram. Penghidupan yang sempit itu kuburnya kelak disempitkan. Penghidupan yang sempit itu dia dikirimi ular berkepala 9, jumlahnya 99 untuk mencabik-cabik sampai datangnya hari kiamat. Penghidupan yang sempit itu azab kubur dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ada orang berbuat syirik ya, kita tidak boleh serta-merta memvonis dia sebagai seorang musyrik. Tidak boleh. Karena dia belum tahu. Tugas kita menasihati dia, mendakwahi dia. Ngajak ngaji. Mau syukur alhamdulillah, tidak mau ya sudah. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jika kita melanggar aturan lalu lintas, misalnya melanggar lampu merah, apakah dikategorikan mendapat dosa? Iya. Disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam bahwa ada perkara-perkara sifatnya mubah. Ada perkara-perkara yang sifatnya mubah. Boleh. Kalau dilakukan boleh, tidak dilakukan pun tidak berdosa. Contohnya apa misalnya? Membersihkan jalan. Atau mendirikan pos ronda lah. Mendirikan pos ronda itu kan mubah kan? Orang gawe pos ronda kan ya radus toh. Tidak kan? Dosa apa orang gaya pos rondo? Tidak. Tapi ketika penguasa sudah menginstruksikan sesuatu yang mubah tadi, memerintahkan, maka yang mubah itu berubah jadi wajib. Warga kene semuanya wajib kerja bakti membuat pos ronda. Itu jadi wajib. Karena ARW mewajibkan. Yang enggak datang harus membayar. Bisa antum merateko, yoram bayar, maka antum dosa. Demikian pula lalu lintas itu satu hal yang mubah. Ketika pemerintah itu mewajibkan dan mengharuskan mentaati menjadi wajib. Berarti juga mencatatkan diri, mencatatkan pernikahan ke KUA, itu kan mubah. Masalahnya mubah. Boleh atau ditulis, didata. Enggak didata juga enggak apa-apa. Tapi ketika pemerintah mengharuskan, maka wajib kita mencatatkan diri KUA. Kalau nekat nikah enggak mencatatkan, nikahnya sah tidak? Sah nikahnya, tapi dia berdosa karena tidak mencatatkan diri ke KUA karena tidak mengindahkan instruksi pemerintah. Nikah siri itu sah, tapi pelakunya dosa karena dia melakukan kedurhakaan kepada pemerintahnya, kepada penguasanya. Demikian pula orang melanggar rambu lalu lintas, dia berdosa. Tapi dia tidak masuk dalam kategori dosa kesyirikan. Ya dosa maksiat gitu loh. Dia berdosa. Yang kedua, dia juga bisa tertimpa bahaya. Lampu merah, ngerti lampu merah, undulujur wae. Dan di sana ada truk box ya. Ada beberapa waktu lalu di Klaten itu. Dia sudah lampu merah, kuning itu kan harusnya mulai ngerem ya, malah dibanter ke. Merah itu dia tetap jalan. Yang lain udah berhenti itu dia malah minggil, ambil jalan yang di pinggir lalu terus jalan. Enggak taunya di sana ada mobil kencang juga, del langsung mencelat, meninggal di tempat seketika. Di emane-manen. Pak E, dan dia meninggal dalam keadaan apa? Bermaksiat. Melanggar peraturan lalu lintas. Pak Ikhwan juga naik motor yang enggak pakai helm itu bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Oh, saya sudah cukup pakai sorban, tobat toh gue itu. Saya pakai kopiah saja. Obat ya. Karena itu perintah dari pemerintah kita. Harus ditaati. Kecuali jika berinstruksi dari pemerintah kita itu instruksi berbau maksiat, tidak boleh ditaati. Ya. Harus mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir, tidak boleh ditaati. Tapi kalau instruksinya itu hukumnya sunnah, hukumnya wajib, atau hukumnya mubah, harus dilaksanakan. Dalilnya sabda Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Jadi kalau instruksinya maksiat tidak boleh ditaati. Tapi kalau instruksinya mubah harus ditaati. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah orang tua mendidik anaknya dengan sedikit menggunakan kekerasan demi beribadah ajaran Islam, misal ngaji, sholat, dan lain-lain. Kekerasan cubit manis. Iya, gue cubit manis. Berarti cubit puri gula. Ngono. Cubit manis. Patokannya begini. Dorban ghairu mubarih. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Kalau cubitan antum menimbulkan bekas, itu tidak disebut cubit manis. Itu cubit pahit. Boleh. Ketika anak tidak mau ngaji, anak tidak mau sholat ketika usia 10 tahun ya. Tunggu 10 tahun, baru boleh cubit manis, baru boleh dipukul. Tapi sebelum 10 tahun, kita mengedepankan nasihat. Setelah 10 tahun masih bandel, baru boleh dipukul. Uru auladakum bisolati wahum abna usabin. Perintahkan anak kalian sholat tatkala usia 7. Badribuhum fil ash. Dan pukullah di usia 10. Ini, abi, abah, kaum abah. Yang ingin mencubit anaknya, ingin memukul anaknya boleh. Tunggu usia 10 tahun dan dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Cubit kalau ada bekasnya tidak boleh. Di selentik itu ada bekasnya enggak? Ada, tidak boleh. Terus gimana ya? Digiri-giri gitu, dipukul. Dengan pukulan digitik. Dengan gitik yang tidak menimbulkan bekas. Misalnya pakai bantal, pakai guling. Pukul pantatnya. Agelem sholat. Ambil pasang muka serem ya. Jangan pelewah-pelewah. Ra sholat tali gue. Agelem sholat. Ya rawat dino. Harus pasang muka serem dan berwibawa. Orang ayah itu wibawa. Coba perengas-perengas kok. Depan anak harus punya wibawa. Tapi kita juga harus. Ini saya ngasih tips ya, sebelum antum memberikan hukuman kepada anak, sebelumnya jauh-jauh hari dari usia 1 tahun sampai 10 itu kita harus mendekat diri kepada anak. Luangkan waktu untuk anak, bermain dengan anak. Ciumilah pipi anak-anak kita. Itu perintah Nabi. Mendekatlah dengan anak, jangan jaga jarak dengan anak. Nabi itu menjadi kuda-kudaan. Cucunya naik ke punggungnya. Kita sebagai ayah juga jadi kuda-kudaan. Yang kling-angkling anak-anak kita itu. Tenangnya enggak karu-karuan. Angkling-angkling babak salu, kolo jungking, penek no kambil gading, ding-ding-ding-ding. Anak suka sekali. Biangkling lagi, biangkling lagi, biayo, dengkulnya abis, semplok. Sering diajak jalan, lihat sawah, lihat benda-benda yang tidak terlarang. Ada kedekatan jiwa. Tunjukkan bahwa kita itu mencintai anak kita. Kelak satu saat ketika kita menghukum anak kita itu tidak ada dendam dalam hatinya. Ada kan anak-anak yang kalau ketemu ayahnya dia minder, dia bingung. Ayahnya juga gitu, minder dengan anaknya. Ini keliru. Harus dihentikan ini. Jalinlah hubungan batin, hubungan fisik dengan anak. Menciumi anak sesering mungkin. Antum mau berangkat kerja, salim, cium, abi, kan, pipi kanan, pipi kiri. Pulang kerja juga begitu. Saya berusaha untuk membiasakan itu. Gendonglah anak antum itu. Meskipun capek, niatkan sebagai ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sering meletakkan cucunya di atas pundaknya. Ku apa nek ra digendong? Nabi sering mencandai anak-anak. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan si Nughair, burung kecil milikmu itu? Kata para ulama itu adalah komunikasi anak-anak. Jadi Nabi itu sedang memposisikan dirinya sebagai seorang anak tatkala berkomunikasi dengan anak. Itu. Ikutilah sunnah Nabi secara kafah. Jomeng ditiru le ngukum tok. Hukum, hukum, hukum, hukum. Hukumannya pun menyakitkan, menimbulkan bekas. Itu sudah salah dari dua sisi. Satu, kita hanya fokus ke hukuman. Dua, hukumannya pun meninggalkan bekas. Harusnya jangan fokus ke hukuman. Lihat sunnah Nabi. Senyum dengan anak. Bahkan Nabi pernah berjalan itu melewati beberapa anak. Semua anak itu diusap pipinya satu demi satu. Anak pinter, diusap semua. Mas-mas yang belum punya istri, carilah istri yang wadud. Tazawwaju al-waduda wal-waluda. Nikahilah oleh kalian wanita penyayang dan wanita yang subur. Anak yoke. Penyayang itu gimana? Ah, wedok anggeri roh cacilik, seneng, ngemong, ya, bersifat keibuan lah itu. Calon istri yang ideal. Tapi kalau calon istriku iroh cacilik ming pecuca-pecucu, iroh cacilik nesa-nesu, wae. Eh, ganggu mbak ini, lungo kok ini. Ganggu nih, ay, cacilik-cilik, berkecil-berkecil, gitu misalnya. Itu bukan wanita yang penyayang ya. Wanita kok ngomongannya berkecil. Ya, seperti itu. Jadi fokus mendekati anak, tampakkan kasih sayang kita, cinta kita kepada anak. Kelak kalau kita memberi hukuman kepada anak, tidak muncul dendam di hati si anak. Nah, banyak sekali anak yang psikologinya terganggu gara-gara sering dibentak ayahnya, gara-gara tidak ada kedekatan hubungan dengan orang tuanya. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang introvert, pendiam, jadi kentongan, nek ora ditabuh ramune. Kok iya aku ya ngono kuwi. Ya lakonono aku. Minta nasihat karena seharian banyak menghabiskan waktu dengan mantengin HP. Ganti HP dengan HT. Bagaimana agar kita tidak terpaku dengan HP? Gantilah HP antum dengan HT. Kalau sudah kecanduan seperti itu. Atau boleh tetap HT, jangan diisi kuota. Cukup gue SMS. Wah abot ya wis. Jika kita sudah mengikhlaskan hutang seseorang tapi tidak mengatakannya, apakah orang tersebut sudah terbebas dari hutangnya dan sudah terbebas dari dosanya? Iya, tapi dia tidak terbebas dari penderitaan di dunia. Dimikir hutang jik ruwet. Kadang-kadang dia bunuh diri loh. Tulis surat. saya bunuh diri karena utang saya 10 yuto. Padahal sudah dibebaskan, dia tidak tahu. Apa horor nek ngono kuwi? Apa susahnya kita ngasih tahu? Wahai akhi, wahai saudaraku, utangmu sudah saya anggap lunas, jadi ojo tak pikir meneh. Saya yakin insya Allah saya mendapatkan gantinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang awalnya sudah mau bunuh diri enggak jadi. Dia enggak bunuh diri tapi hatinya bunek setelah dapat kabar gembira ini, waduh ya Allah, tenang ya Allah, bahagia sekali rasanya. Tambah ganjaran antum. Karena termasuk amal yang paling utama idkhalus surur. Masukkan kebahagiaan di hati kaum muslimin. Saya tuh pengen ngeklas ke, tapi nek ngandak ke, aku kok kayak orang lilo. Ikhlas tapi ki 20% aku. Itu tidak ikhlas. Itu kue kepepet ngono kuwi. Rego kuwi arep nagih ya ora bakal disaur akhir ya wis ikhlas ke. Coba nek iso nagih mesti tok jaluk to. Jadi nek ikhlas ya yang 100% ya. Mengikhlaskan bukan karena wis tak tagih ping 10 aja dengan tak marai benek aku. Wis tak ikhlas ke wis ngrasak tak kandani. Tak ikhlas 100%. Kasih tahulah kabar gembira itu untuk saudara kita. Dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang hilang dari harta kita. Mana koso? Malun min sodakoh. Harta tidak akan pernah berkurang dikarenakan sedekah. Jika seorang hamba terkena musibah dengan dicabutnya nikmatan dalam beribadah, bagaimana cara mengembalikan nikmat tersebut? Taubat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Imam Ahmad atau siapa ya? Dia mengatakan, saya tidak merasakan lezatnya beribadah melainkan setelah saya meninggalkan kemaksiatan. Terutama maksiatnya lelaki itu mata. Mata ini serem sekali maksiatnya. Maka diperintahkan untuk ghadul basar. Efeknya bukan hanya dicabut kelezatan beribadah, termasuk kecerdasan kita pun juga akan berkurang drastis. Imam Syafi'i mengatakan, syakawtu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li lam bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Aku mengadukan buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Wahai Imam Waqi', kenapa kualitas hafalanku buruk? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, beliau mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i kemudian introspeksi diri. Saya melihat apa ya? Maksiatan apa yang saya lakukan? Ternyata beliau melihat secara tidak sengaja rambut wanita yang terkena angin ya, tersibak. Jilbabnya itu tersibak lalu terlihat rambutnya secara tidak sengaja. Itu sudah berpengaruh ke kualitas hafalan Imam Syafi'i. Sudah berapa rambut antum lihat hari ini? Jadi jauhi maksiat. Dan jauhi teman-teman ahli maksiat. Teman-teman antum yang suka bermaksiat ditinggalkan. Berkawan, bersahabat karib dengan para penuntut ilmu. Kemudian memaksa diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada obat yang paling bagus untuk mengobati penyakit hati kita melebihi Al-Qur'an. Paksa diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Memang awalnya berat, sulit, tapi kalau kita bisa memaksa diri kita memiliki wirid harian ya, sebenarnya setengah halaman atau satu halaman, itu akan berefek sangat baik dan sangat besar bagi jiwa kita, dan kita akan diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya nama kunyah sunnah, dan apakah nama kunyah harus didahului dengan nama asli? Kunyah itu abu, kalau wanita ummu. Tidak ada satu sahabat kecuali mereka punya kunyah. Bahkan sebagian sahabat kunyahnya lebih dari satu. Abu Hurairah itu kunyahnya Abu Hurairah dan Abul Aswad. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Dausi. Kunyahnya Abul Aswad Ad-Dausi. Kunyahnya juga Abu Hurairah. Tidak ada satu sahabat kecuali mereka punya kunyah. Nabi juga punya kunyah, Abul Qasim. Hanya kemarin saya menginstruksikan kepada seluruh laskar brigas ya, yang kita bikin seragam baru, kita bikin bed nama dan bed logo brigas. tapi pakai nama kunyah semua. Kira beberapa ikhwan Japri, tolong saya kasih nama kunyah, saya belum punya. Saya belum nikah, apa boleh pakai kunyah? Ya? Abu Umar itu masih kecil, yang mainan burung kecil itu. Sudah dipanggil Nabi, ya Abu Umair, wahai Abu Umair. Aisyah itu sampai meninggal tidak punya anak. Kunyahnya Ummu Abdillah. Boleh. Untuk menjualan roti Maryam, Abu Maryam. Apa lagi? Tum sering nador, enggak jadi-jadi Abu Nador itu. Atau diambilkan dari anak laki-laki antum atau anak wanita antum, Abu Sofia, Abu Hammam. Bahkan kita mengenal ya para ulama dan para sahabat yang kita kenal kunyahnya, namanya kita enggak tahu. Betul enggak? Antum tahu namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Antum tahu namanya Imam Abu Hanifah? Banyak yang tidak tahu. Abu Dawud, siapa namanya? Imam Abu Dawud. Lebih terkenal kunyahnya daripada nama aslinya. Banyak para ulama seperti itu. Banyak para sahabat. Abu Bakar, antum tahu namanya siapa? Abu Bakar. Jadi gunakan kunyah. Merupakan sunnah. Allahu ta'ala alam. Saya punya teman di Jogja namanya Abu Selamat. Nah, dia punya kucing juga, kemana-mana kucing kesayangan diberi nama Selamat kucing. Mohon maaf ya kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Jadi dia memberi nama kucingnya itu Selamat dan dia namanya Abu Selamat. Nah, kalau mau dibikin Arab, Abu Salamah. Tolong terangkan bagaimana sujud yang sempurna dan apakah sah jika sujud posisinya kurang sempurna. Sah, tapi kurang sempurna. Apakah sah jika sujud posisinya kurang sempurna? Sujudnya sah, tapi kurang sempurna. Enggak toh? Sujud yang sempurna bagaimana? Yang tumaknina dan tunjuk anggota badan itu melekat ke lokasi sujud. Yang sering tidak dilekatkan itu adalah hidung. Kemudian dari jemari kaki, tidak semuanya melekat. Dari tangan itu begini, tempel semua. Ini, bukan begini, bukan pula begini. Dan ini diangkat sikunya. Karena Nabi melarang kita menyerupai anjing ketika sujud. Menyerupai anjing itu gimana? Dari sini, ke lantai semua. Tidak boleh menyerupai anjing. Terus diangkat begini. Kemudian hidung juga harus menyentuh lantai. Dan jari-jari kaki ini, taruhlah ini jari-jari kaki. Anggaplah ini jari-jari kaki. Padahal kan ini tangan ya. Tapi anggaplah ini kaki. Bukan begini. Tapi ini ditekuk. Ujung-ujung jari kaki ini menghadap ke kiblat. Ini diterangkan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman secara rinci di dalam kitabnya Al-Qawlul Mubin Fi Akhtail Musallin. Kataan yang gamblang di dalam menjelaskan kekeliruan-kekeliruan orang yang sholat. Ada ratusan kekeliruan orang sholat. Bacaan takbir aja ada 3 atau 4. Bacaan takbirnya aja. Allahu Akbar. Tapi ada orang membaca Allahu Akbar. Baknya panjang. Artinya gerabah. Allah adalah gerabah. Waliyadzubillah. Atau alifnya panjang. Allahu Akbar. A yang panjang itu adalah ham, artinya apakah Allah maha besar, itu namanya kufur syak, kufur keragu-raguan, karena meragukan kemahabesaran. Lihat, baca takbir aja udah keliru, apalagi gerakan sholat yang lainnya. Maka pentingnya ngaji, jangan sampai kita 50 tahun sholat, tidak ada satu rokaat pun sholat kita yang diterima oleh Allah. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Dan wajibkah sholat dengan jubah? Tidak. Cuma bilang wajib sholat pakai jubah. Pakai celana boleh, pakai sarung boleh, pakai jubah boleh. Celana pendek enggak boleh. Pakai baju wajib enggak? Harus ya. Pun katanya aurat itu ujung pusar sampai lutut ya. Kalau antum sholat enggak pakai baju, tidak etis, tidak beradab. Berani antum pengajian di sini enggak pakai baju? Atau menghadap Pak Presiden Jokowi enggak pakai baju? Ini auratnya kan kutut sampai pusar saja. OT-OT kan enggak masalah. Langit sesok gitu. Dan ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ahaqqu an tatazayyanalah. Allah paling berhak untuk kita berhias di hadapan Allah. Jadi ketika salat itu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan, pakailah bajumu yang paling indah tatkala kamu memasuki. Di antara kesempurnaan baju di dalam Islam itu menggunakan penutup kepala. Ketika Imam Al-Albani mengatakan makruh. Orang sholat tidak menggunakan penutup kepala. Karena termasuk kesempurnaan pakaian itu penutup kepala. Jadi kalau sholat, ya diusahakan pakai penutup kepala. Apakah boleh sholat jenazah dilakukan dua kali atau lebih? Tahkah sholat jenazah bila bacaannya ada yang terbalik? Misalnya setelah takbir kedua membaca doa untuk mayit. Seharusnya membaca sholawat. Dan bagaimana bila yang melakukan itu imamnya? Apakah boleh sholatnya diulang atau bagaimana? Ya sah sholatnya dan boleh juga disolati beberapa kali. Di masjid disolati, di rumah disolati. Jadi kalau antum sudah menyolati ya sudah cukup. Enggak usah antum menyolati beberapa kali. Wallahu ta'ala alam. Apakah seorang istri menemukan uang suami di kantong celana ketika sedang mencuci? Apakah uang tersebut boleh dimiliki? Tidak boleh. Harus minta izin kepada suaminya. Wah, aku nemu ya, alhamdulillah 100 juta. Ali. Tak ngerti ya duite kancane ya toh? Rumangsane dite bojone. Duitku ning kathon, ning kathokku ning ndi? Kira 200.000. Lah iki dite sapa? Hei, duite kancaku dititipi aku. Lah wis entek tak anggotoku, oh, menungso weng. Jadi tanya dulu, minta izin dulu kepada suaminya. Dan tanamkan ini kepada istri kita. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu meluruskan. Antum harus ngajari mendidik istri. Bukan malah antum diatur sama istri. Balik. Tidak boleh. Kecuali seizin suami. Kalau sudah diberikan ke istri. Suami tidak boleh mengintervensi harta milik. Tidak boleh. Suami wajib menafkahi istri memberi. Bagaimana? Apakah jambang, tambang, rambut yang tumbuh di sisi kanan dan kiri, pipi, bagian dari jenggot? Iya. Bagaimana hukum mencukur jambang tersebut? Ya, tidak boleh. Ini termasuk kategori jenggot. Yang tidak masuk kategori jenggot itu ini. Ini namanya anfaqah. Ya. Adapun jenggot itu yang tumbuh di wajah dan di bawah dagu. Ini namanya anfaqah. Ini tidak berlaku hukum jenggot. Yukassu minha matal, kata para ulama, ya dipotong sudah terlalu panjang. Ada beberapa anfaqah yang tar munggah ini. Ada, saya pernah lihat itu. Oh, kok iso? Ombe. Uyep jangan loncami kelomong. Ini teman-teman, ini boleh dipotong. Al-Imam Ibnu Utsaimin memfatwakan demikian. Dan siapa namanya? Syekh Mansur Hasan Al-Salman memfatwakan yuqassu minha ma tala. Boleh dipotong jika sudah panjang. Jadi seperti ini boleh dipotong kalau sudah panjang. Bagian meletakkan pensil atau sipak ya, sipak taruh di sini. Nah, hukumnya sama dengan pakoh ini. Walaupun tidak dipotong ya enggak apa-apa. Atau kumis itu di kazus syawariba wa'ful kumis. Kalau orang kafir sudah sampai ke bulan kita. Kata orang kafir ke bulan itu hoax. Itu merupakan sunnah Nabi. Tidak ada satu Nabi dan Rasul kecuali mereka. Halnya di dalam Al-Quran. La ta'khudhu bi ra'si wala bil hiyat. Harun berkata kepada Musa, "Hai Musa, jangan kamu pegang kepalaku, jangan kamu pegang jenggotku." Ketika Nabi Musa marah kepada Harun itu jenggot yang begini. Menunjukkan para nabi dan rasul semuanya, para sahabat semuanya panjangkan jenggotnya. Itu merupakan identitas seorang muslim dan seorang lelaki, bahkan kebanggaan dan kewibawaan. Dan rasa diobati nek ora duwe. bupati kodok dijemput. Tidak usah mempersulit diri. Saya ya ora tak obati kene. Cara menyikapi keluarga teman yang mengajak ke acara, jangan diikuti. Bagaimana kita bertemu dengan orang indigo dan dia berkata bahwa saya ada jin khotam yang menyertai saya, yang getebus. Antum percaya, antum mempercayai omongan dukun. Apakah perkataan tersebut dapat kita percaya? Tidak, jangan percaya. Setiap orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib, jangan dipercaya. Dia ngaku, ngaku dukun, tidak percaya. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Bahwasanya katakan bahwasanya tidak ada makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah. Dan indigo itu anak yang dikader diinstal oleh setan untuk menjadi dukun kelak. Dukun itu apa tuh? Man yadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Ya dia udah ngomong kok, ya dia dukun. Ininya loh, ini di rumah itu ada penunggunya ini. Dibikinkan acara khusus. Ini ada apa mas? Saya pernah nyampaikan rumah pocong Sumi di Jogja. Viral itu. Datangnya orang-orang indigo, oh di sini ada pocong. Pocong namanya Mbak Sumi. Mbak Sumi itu dulu rumahnya di sini. Kemudian satu malam dia dirampok, dibunuh dan mati. Sejak itu rumah ini kosong, tidak ada penghuninya. Ya. Lalu ada penampakan pocong, itu adalah pocongannya Sumi. Rumah pocong Sumi. Ketik aja di Google, rumah pocong Sumi. Itu ditanya Pak RT, Pak RW di situ. Pak, bener toh, di rumah ini dulu ada orang namanya Sumi, lalu dirampok jadi. Tidak pernah ada orang penghuni rumah ini namanya Sumi, tidak pernah ada. Rumah ini adalah rumahnya Bapak Profesor Rasidi, Menteri Agama pertama Indonesia. Bayangkan itu. Dia seorang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Di masa hidupnya menentang pemikiran-pemikiran liberalisme yang dikobarkan oleh Nur Kholis Masjid. Di seorang ulama itu. Terus siapa yang pertama kali memunculkan bahwasanya ini dulu ada Sumi? Ya orang-orang indigo itu. Dusta. Jangan dipercaya omongan orang-orang indigo. Sujud sahwi dilakukan ketika lupa rakaat saja? Tidak. Atau saat-saat ragu? Ya, ragu juga. Sudah apa belum melakukan gerakan sholat? Ya, ragu juga melakukan sujud sahwi. Lupa enggak baca fatihah, rakaatnya batal, sholat satu rakaat lagi terus sahwi. Bukan hanya lupa gerakan, lupa bacaan itu juga. Lakukan. Kalau rukunnya hilang, makanya kita harus tahu mana syarat, mana wajib, mana rukun. Kalau rukunnya kita tidak lakukan, maka rokaat itu batal. Harus nambah satu rokaat lagi. Setelah itu kita melakukan sujud sahwi. Bagian ulama mengatakan kalau kurang, maka sujudnya setelah. Kalau kelebihan gerakan, sujudnya setelah. Husain al-Awaisah mengatakan Nabi itu pernah melakukan sujud sebelum salam, pernah melakukan sujud sahwi setelah salam tanpa ada rincian yang tadi itu. Maka kata beliau untuk mempermudah, sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan setelah salam, apapun kondisinya. Apakah kurang atau lebih? Boleh. Dua kali. Kedua. Dan tidak ada bacaan khusus ya, bacaannya ya seperti sujud biasa. Saya kerja di fotokopi, ada yang mau print dan digunakan untuk hal yang tidak baik. Ya tidak boleh no. Kalau saya bantu hukumnya gimana? Ya, tidak boleh untuk membantu ketidak. Ya satu lagi ya. Kalau kita dikasih angpau atau berkat dari orang non-muslim, hukumnya bagaimana? Boleh diterima? Baik tidak ya? Karena sebagian ulama mengatakan boleh menerima berdasarkan asar Ali bin Abi Thalib. Beliau menerima hadiah di hari rayanya orang Majusi. Satu itu riwayat. Sebagian ulama menyatakan tidak sahih. Kedua, Ali sebagai sahabat itu menerima dalam keadaan akidahnya kuat, sehingga tidak dikhawatirkan, dan waktu itu kaum muslimin berada di kondisi yang kuat, orang-orang kafir lemah. Di zaman sekarang enggak. Kaum muslimin akidahnya lemah, dikasih duit lalu semerintil, kadang ikut melakukan hari raya tidak sedikit yang kemudian menjadi orang murtad. Jadi lebih baik tidak usah. Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.